Pengkitan na Yahya pasal 53. Kita omo mesa olok-olok endek yang metasik ke tanduk 10 na pitu ulunna. Ia to tanduk kuna pada pake mahkota. Na ia to ulunna pada den sanga diuki jio ton capa kuang Allah Ta'ala. Ia jo olok-olok ku kita susi macang tutul. Ia to ajena susi aje beruang na kasongona susi kasongo singa. Kama watanganna naga solat cadokkoan mala abihna, na kuasanna to liwa tonggo na benni jo olok-olok. Ia to ulun na pitu, den mesa jio susi to mangka kojong mandalan, to wading lana pumasolang, apa molemi. Sinin na taulan linon turu i, sanga mejangaran. Na sompai to lino jo naga, na sabah mangka mom benni kuasa jo olok-olok, na sompatoi jo olok-olok mangkadai na kua. Teda apa na susian te olok-olok, teda to tong kuler rari. Ia jo olok-olok di eloran mang parenta patang 12 bulan na nampau kada matampo ton capa pung Allah Ta'ala. Anna pamulai capa itu pung Allah Ta'ala. Susinna sanganna bolana jo suruga na sininna to tomari pijau. Di eloran to'on newa umana pung Allah Ta'ala na taloi. Na parenta itu sinin narapu tau tondok bahasa na bangsa. Lana sompa sinin na toto tuo lalino. Saliwanna toto mangka mo diuki sangan na lansura katuan. Ton na te dapana dipadente elino. Ia to sura katuan suraana anak bembala to mangka mo digere. Ia toto mang pesading lana ingaran te'e. Ia to taula ditarungku, nala ditarungku ia. Na ia to taula dibunuh pake padang, nangla dibunuh ia. Jadilah sabarai nama tapa to mana puang Allah Ta'ala. Kita pole omo mesa olok-olok mesun lamai padang. Ketanduk susi bembala namang gamara naga. Ia jo olok-olok pake sininna kuasanna jo bunga olok-olok mangka kojong mandalan apa molemi. Sininna to taula lino na paruku ngasan sompai jo olok-olok bungahna. Na dieloran pugauk mangrupa-rupa apa mejangaran jo olona jo bunga olok-olok. Susinna to api polo jau mai langi jio olona sininna tau. Ia mo na pake lampalo sala sininna taula lino. Na suangasan to tau ngaraga tau-tau susi jo bunga olok-olok. Na dieloran benni penawa jo tau-tau anna mangkada. Na bunotoi to tau kecei sompai jo tau-tau. Na parukungasan to tau, moi to mapangka batu to biasa, to sugi batu to kasiasi, kaunan batu to tangkaunan, lantarima tanda jo lima kananna batu jio kidena. Moi mesa tau teda na dieloran mangalli, batu mangbaluk apa-apa bangamo, keteda ina ampui jio tanda. Ia mojo sanganna jo olok-olok bungana, batu nomoro tompa manasai jo sanga. Parallu kamu kapesenan ami pahang ite nomorona jo olok-olok. Ia toto macca wading nisen ni batuananna to nomorona. Nasaba ia jo nomoro sulle sanganna mesa tau. Ia to nomorona annan ratuna annan pulona annan.